إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله سبحانه وتعالى telah menyiapkan dan telah menjanjikan bayaran yang sangat mahal atas perjuangan-perjuangan hambanya, pengorbanan-pengorbanan hambanya, dan bayaran itu sekali lagi sesuatu yang sangat mahal sehingga membutuhkan perjuangan yang besar untuk memperolehnya. Nikmat masuk ke dalam surga, menemukan dan menjumpai segala apa yang kita maukan dan inginkan yang tidak pernah terlintas dan tergambar di dalam benak. Nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadallah. Namun kita harus berhasil dan lulus dalam kehidupan dunia ini dari berbagai macam bentuk ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Rawal Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, di saat kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah safar, lalu kami turun untuk beristirahat. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As bercerita, faminna man yuslihu khiba'ah wa minna man yantadilu wa minna man huwa ala jasharihi. Di antara kami yang sedang turun dalam perjalanan itu dan singgah, ada yang memperbaiki kainnya, pakaiannya dari bulu dan yang semisalnya. Di antara mereka ada yang berlatih melempar apakah dengan panah, tombak dan yang sejenisnya. Dan di antara mereka, di antara kami, ada yang bersama tunggangannya digembalakan dan menginap padanya. Abdullah ibn Amr ibn al-As bercerita, berbagai macam kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan di saat mereka turun di sebuah tempat melaksanakan atau melakukan perjalanan. Abdullah ibn Amr ibn al-As bercerita, fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala as-salatal jami'ah. Maka memanggillah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengumandangkan panggilan. Lalu yang memanggil mengatakan as-salatal jami'ah. Kalimat yang diungkapkan di saat terjadi gerhana. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu kami, kata Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bercerita Abdullah ibn Amr ibn al-As, kami berkumpul di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu alal khairi ya'lamuhu lahum wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali memang sebuah kewajiban dan tugas untuk mereka menunjukkan, memberitahukan kebaikan yang mereka ketahui dan memperingatkan mereka dari kejahatan dan kejelekan-kejelekan. Ibadallah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini mengingatkan bahwa tugas seseorang alim atau penuntut ilmu atau siapapun yang telah mencium baunya ilmu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk mengingatkan, untuk menyampaikan, memberitahukan segala yang itu merupakan tuntunan agama dan memperingatkan dari segala mara bahaya di dalam hidup mereka, tugas besar yang diemban oleh orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pewaris para nabi dari kalangan para ulama, dan siapa dari mereka yang berjalan bersama para ulama, para pewaris tersebut, memiliki tugas yang besar untuk membimbing umat ini kepada kebaikan hidupnya di dunia dan juga di akhirat, dan memperingatkan manusia dari segala yang akan membahayakan mereka di dalam hidup. Tugasnya para nabi dan rasul demikian dia. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa anna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu fi akhirihi bala'un wa umurun tunkirunaha. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memberikan informasi, yaitu Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah penjagaan dan perlindungan dari mara bahaya hidup dan ujian-ujian yang genting di dalam hidup. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam bahwa umatmu ini wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umat kalian ini akan diberikan kebebasan, penjagaan dan perlindungan di pertama umat ini. Ibadallah, siapa yang tergambar di pertama umat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahu Azza wa Jalla melindungi umat di saat itu dari mara bahaya hidup. Mereka mendapatkan kemakmuran, keberkahan, kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman, dan musuh-musuh Allahu Azza wa Jalla dalam kengerian dan ketakutan untuk melihat barisan-barisan Allahu, barisan pejuang-pejuang Allahu Azza wa Jalla. Namun di sana Abu Lu'lu'ah yang telah mendendam kedengkian dan kebencian terhadap Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu kemudian membawa senjata yang bermata dua. Dengannya kemudian menusuk, lalu terbelah perutnya Umar ibn al-Khattab di saat sholat subuh. Ibadallah, berusaha para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang lain untuk melindungi dan mengepung, 13 tewas di tangannya dengan memegang senjata di tengahnya dengan dua mata. Dia mengibaskan ke kanan dan ke kiri sampai kemudian seorang sahabat melemparkan bisa, yaitu bahasa kita tikar atau yang sejenisnya, untuk kemudian senjata itu menjadi senjata makan tuan. Ibadallah, maka di saat wafatnya sang khalifah ini, terbukalah pintu-pintu fitnah besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadallah, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, dan akan menimpa akhir umat ini bala'un, berbagai macam ujian dan cobaan, wa umurun, dan perkara-perkara yang kalian ingkari karena itu adalah mungkar, kalian perangi karena itu adalah bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Maka setelah terjadinya perubahan kondisi itu, datanglah ujian demi ujian, ujian demi ujian, ujian demi ujian, fitnah demi fitnah terjadi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yuraqqiqu ba'daha ba'dan, sebagian fitnah itu atau fitnah yang akan datang lebih dahsyat dari fitnah yang telah berlalu. Ujian-ujian yang akan datang lebih mengerikan dan menakutkan dari ujian-ujian yang telah berlalu, ya ibadallah. Atau dalam makna yang lain, bahwa fitnah yang datang ini merupakan hasil dari fitnah sebelumnya atau fitnah yang mirip dan yang serupa. Makna dari yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Ibadallah, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat mau tidak mau dia harus berhadapan dengan ujian ini? Maka dengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang sayang terhadap dirinya dan orang yang selalu muhasabatun nafsi, selalu melakukan introspeksi diri di dalam hidup. Wa taji'ul fitnatu, wa yaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Datanglah fitnah, datanglah ujian, datanglah cobaan. Orang yang beriman ini mengatakan, ini dia pintu kebinasaanku. Ini dia. Karena mengerikan dan menakutkan, barakallahu fikum. Namun dia sadar, summa tangkasyif, ternyata fitnah ini kemudian berlalu dan dia dalam keterselamatan. Baru dia menyadari, ternyata dia telah berlalu dari ujian, yang ujian ini ternyata lebih besar dari ujian yang kemarin yang dia telah lulus padanya. Namun kekhawatiran yang dia tanam pada dirinya, khawatir kalau fitnah ini adalah pintu kebinasaan dan kehancuran dia. Allahu Azza wa Jalla selamatkan. Wa taji'ul fitnatu. Lalu kemudian menyusul fitnah keberikutnya. Yaqulul mu'minu hadhihi. Ini dia kebinasaanku. Khawatir dan takut kalau dia itu akan terjatuh dan terkubang di dalam ujian tersebut, sehingga dia mawas diri, tidak kemudian membusungkan dadanya, tidak kemudian menjadi seorang pahlawan dan juga panglima di dalamnya. Namun dia khawatir dan takut kalau dia adalah orang yang akan terlibas oleh ujian dan fitnah itu di dalam hidupnya, ya ibadallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kekhawatiran orang-orang yang beriman kalau dia akan terlibat dan terjatuh di dalam ujian dan cobaan besar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar." Siapa saja yang ingin terselamatkan dan terlindungi dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dia bisa masuk ke dalam surga. Apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Dalam kondisi hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, maka di sana ada orang yang ingin untuk bisa masuk segera ke dalam surganya Allah azza wa jalla, dan ingin segera selamat dari ancaman nerakanya Allah azza wa jalla. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, barang siapa yang ingin untuk terlindungi dari api neraka dan dia bisa dimasukkan ke dalam surga, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah kematian datang menjemputnya, dia dalam kondisi mempertahankan imannya kepada Allah Azza wa Jalla dan imannya kepada hari akhir, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadallah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, an-nabiyu alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada segenap kita yang mengharapkan bayaran mahal di dalam hidup, selamat dari kobaran api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang harus kita upayakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini, mempertahankan kelurusan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla dan keimanan kita kepada hari akhir. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ilan nasi alladhi kana yuhibbu an yu'ta ilai alaihi. Yang kedua, hendaklah menyiapkan diri dengan langkah-langkah bergaul bersama orang-orang yang dia senang orang-orang bergaul pada dirinya sendiri. Dia berupaya memperbaiki akhlaknya. Dia berupaya untuk memperbaiki barakallahu fikum dan memperbagus perilakunya. Dia menjaga kehormatan saudaranya. Dia tidak mencelanya. Dia tidak mencaci makinya. Dia tidak menjatuhkannya. Dia tidak menghinakannya. Dia tidak berdusta atasnya. Dia tidak menuding dan menuduhnya. Dia menjaga kehormatan saudaranya. Maka ini adalah bentuk sebuah penjagaan dan perlindungan terhadap diri kita sendiri yang menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla, yang menginginkan selamat dari api neraka. Engkau harus bergaul dengan manusia dengan cara yang agung, dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat, dengan menghormati kehormatan saudara engkau. Jangan direndahkan, jangan dihancurkan, jangan dicela, jangan dicaci maki, jangan dijatuhkan martabatnya. Bahwa ini adalah penjagaan dan perlindungan dari api neraka ya ibadallah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa ternyata untuk membayar bayaran yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Saya tutup dengan ucapan Abu Nu'aim fil Hilyah di saat menceritakan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berdoa, ya Allah, siapa saja dari umat ini berada di dalam kesesatan, dia menyangka kalau dia berada dalam kebaikan, maka kembalikanlah dia menuju al-haq, menuju kebaikan itu. Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala bercerita, aku telah menemani Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala 50 tahun. Aku tidak pernah menemukan dan menjumpai dia mengungkit-ngungkit kebaikan atau yaftakhir, dia merasa angkuh, pantas untuk diagungkan, pantas untuk dimuliakan. Tidak pernah dia melakukan demikian. Kata Ibn Yahya, Yahya bin Ma'id menceritakan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa dia tidak pernah yaftakhir, merasa angkuh, merasa bangga karena banyak jasa dan kebaikannya di dalam agama. Bahkan ucapan yang keluar dari lisan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nahnu kaumun masakin, bahwa kita ini adalah kaum yang sangat-sangat memprihatinkan. Datang seseorang menyanjung dan memuji Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, Saya sangat-sangat membenci, sangat-sangat membenci apa yang engkau lakukan. Sangat-sangat membenci apa yang engkau lakukan, kata Imam Ahmad rahimahullah, karena menyanjung dan memuji. Kalau sekiranya Allah Azza wa Jalla tidak menyembunyikan diri saya, niscaya dia akan membongkar dosa-dosa saya. Niscaya kesalahan-kesalahan saya akan terbongkar di permukaan. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ibadallah, Ini adalah sebuah muhasabatun nafas. Sampai beliau mengatakan, ya laitani, aduhai sekiranya, saya tidak pernah mengenal ketersohoran dan ketermasyhuran. Saya tinggal di lembah-lembah Mekah. Tidak ada seorang pun yang mengenal diriku. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pendidikan yang agung dan mulia. Sebagai sebuah bahan untuk kita mencoba melakukan sebuah perubahan pada diri kita sendiri. Bagaimanapun ketinggian ilmu dan amal kehebatan diri kita, di situ ada bolong-bolong, di situ ada lubang-lubang, di situ ada kekurangan-kekurangan yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Teman kita yang mengenalnya, saudara kita yang mengenalnya, masyarakat kita yang mengetahuinya. Berarti kalau kita ingin mengetahui aib-aib kita, maka lihat apa kata lawan, lihat apa kata musuh. Dia akan lebih memberikan, membongkar kekurangan engkau dibanding dengan teman dekat yang selalu berbahasa basi di dalam hidup. Ibadallah, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita barakallahu fikum segala apa yang itu merupakan kemuliaan di dalam hidup dan terus memberikan istiqomahan agar kita selalu berada di dalam ilmu dan amal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته